من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Bapak dan Ibu kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, majelis yang membahas kitab Syarah Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala. Kita sekarang berada di pertemuan yang kelima. Kita telah masuk pada pertemuan yang terakhir ke masalah jahiliyah yang pertama, yaitu orang-orang di masa jahiliyah mereka berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Jadi mereka menjadikan para wali dan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkeyakinan bahwa para wali dan orang-orang soleh ini akan menjadi pemberi syafaat, perantara antara mereka dengan Allah, atau menjadikan diri mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah kepada yang selain Allah, mereka beribadah kepada apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka, dan tidak bisa pula memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah para pemberi syafaat, perantara antara kami dengan Allah. Jadi ini tujuan mereka beribadah kepada para wali dan orang-orang soleh tersebut. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan ya penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum?" Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang terjadi di masyarakat jahiliyah. Mereka menjadikan berhala-berhala mereka, ya, menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai sesembahan mereka dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar berhala-berhala ini atau orang-orang soleh yang mereka sembah, ya, itu bisa mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata beliau, "Wa bada'a Syekhu rahimahullah bi hadhihi al-mas'alah li'annaha akhtaru masail jahiliyah." Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab memulai kitab Masail Jahiliyah dengan masalah doa kepada orang-orang saleh dan kepada para wali ini dijadikan nomor satu karena dia merupakan perkara jahiliyah yang paling berbahaya. Seorang terjatuh, apabila dia terjatuh pada perkara jahiliyah ini, dia keluar dari keislamannya. Ya. Walianna hiya almas'alatu allati bada'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi inkariha. Dan ini merupakan perkara yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai pengingkarannya. Jadi ketika Nabi diutus, yang pertama kali beliau ingkari itu apa? Praktek kesyirikan. Beliau enggak langsung misalnya mengingkari masalah khamr, Bapak dan Ibu. Beliau enggak langsung mengingkari masalah wanita-wanita yang bertabaruj, yang enggak pakai jilbab, enggak. Tapi yang pertama kali praktek di masyarakat jahiliyah yang diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah praktek kesyirikan. Ini yang pertama kali beliau ingkari. Wadawati nas ila tarkiha. Dan inilah perkara pertama yang beliau serukan agar ditinggalkan. Jadi Nabi tidak mengatakan tinggalkan khamr, ya, tinggalkan kalian tabarruj, tinggalkan zina. Enggak. Tapi ketika beliau pertama kali berdakwah, yang pertama kali beliau serukan tinggalkan kesyirikan. Ya. Maka kata kaum musyrikin ketika itu, aja'ala alihatan ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Gimana Muhammad ini? Masa dia mau menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu sesembahan saja? Ini suatu perkara yang mengherankan, kata mereka. Jadi ini yang pertama kali diserukan oleh beliau. Fa rasulu awwala ma bada'a ka ghairihi minar rusul. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai dakwahnya itu seperti para rasul yang lain. Ya. Itu dengan memerintahkan apa di awal dakwahnya? Bil amri bil ikhlasil ibadah, bi ikhlasil ibadati lillahi azza wajal, yaitu mengajak manusia untuk memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah. Ya, Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang para rasul, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat itu seorang rasul. Misi mereka semua sama. Apa? An i'budullaha wajtanibut taghut. Agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tarki ibadati ma siwah, dan misi mereka mengajak manusia untuk meninggalkan ibadah kepada yang selain Allah. Hadhihi fatihatu da'wati rusul. Inilah pembukaan dakwahnya para rasul. Jadi apa? Semuanya sama. Di awal dakwah sebelum turun syariat demi syariat, yang mereka ajak manusia kepadanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok yang diajak atau perkara pertama yang mereka serukan adalah tauhid dan menjauhi kesyirikan? Li'anna hadha huwal asasul ladzi yubna 'alaihi wairu. Karena tauhid itu seakan-akan menjadi sebuah pondasi yang bagian agama lain itu dibangun di atas pondasi tersebut. Sehingga pondasinya harus benar. Pondasinya harus kokoh. Seperti seorang yang sedang membangun sebuah bangunan. Kalau pondasinya tidak kuat, ya, maka akan dengan mudah bangunan tersebut runtuh. Maka tauhid ini merupakan asas bangunan Islam. Fa idza fasadal asasu fala faidata minal umuril ukhra. Kalau pondasinya sudah rusak, maka tidak ada manfaatnya sama sekali perkara yang lain. Gimana? Kalau ada orang sholatnya rajin 5 waktu. Ya. Datang ke masjid setiap kali azan berkumandang, 5 waktu sholat berjamaah di masjid. Tapi ya, ketika dia dalam keadaan sempit, datang dia ke tempat keramat, minta kepada tempat keramat. Manfaat enggak sholatnya? Jawabannya enggak bermanfaat. Kenapa? Ya, syirik yang dia lakukan itu akan menghapus amalannya. Ini perlu kita ketahui kaum muslimin. Jangan anggap remeh masalah syirik. Sebesar apapun amalan kita, kalau kita terjatuh pada perbuatan syirik, maka pahala amalan kita itu semua akan hancur dari debu. Tidak bermanfaat sama sekali. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Apabila engkau melakukan perbuatan syirik, maka akan terhapus amalan-amalanmu dan engkau pun termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillah. Makanya dibangun dulu pondasinya. Kalau pondasinya rusak, maka enggak ada faedahnya amalan-amalan tadi. La faedata minash shalah, enggak ada faedahnya dia salat. Wala minas siyam, enggak ada faedahnya dia berpuasa. Wala minal hajj, enggak ada faedahnya dia menunaikan ibadah haji. Wala minas shadaqat, enggak ada faedahnya dia memberikan sedekah. Wala min sa'iril ibadah, enggak ada faedahnya sama sekali ibadah demi ibadah yang dia amalkan. Kalau dia ya melakukan perbuatan syirik. Idza kana al-aslu fasidan wa at-tauhidu ma'duman fala fa'idata min al-a'mali al-ukhra li'anna syirka yufsiduha wa yubtiluha. Apabila pondasi sudah rusak, tauhid tidak ada, ya, maka tidak ada faedah dari amalan-amalan lainnya. Kenapa? Li'anna syirka yufsiduha wa yubtiluha. Karena kesyirikan itu akan merusak dan menghapus amalan-amalan tadi. Alhamdulillah. Jadi ini betul-betul jadi perhatian kita. Makanya Nabi memulai perkara pertama yang beliau ingkari itu masalah syirik. Ya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana nuzulnya Al-Qur'an, turunnya Al-Qur'an, ayat-ayat syariat itu kebanyakannya turun di mana? Di Mekah apa di Madinah? Madinah. Ya. Setelah iman itu terbangun kokoh di hati kaum muslimin. Setelah tauhid itu benar-benar tertancap pada diri kaum mukminin, mulai turun syariat. Tapi di Mekah kebanyakan ayat-ayat yang turun ya berkaitan dengan penguatan akidah. Maka kemudian beliau menggambarkan bagaimana wa kanu fil jahiliyati ya'budunallaha wa ya'buduna asya' katsirah. Dan di masa jahiliyah dahulu mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada perkara-perkara lain yang demikian banyak. Jadi sebagian di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah. Mereka sudah mengenal Allah. Buktinya apa? Nama bapaknya Nabi itu adalah Abdullah, hamba Allah. Berarti mereka mengakui Allah. Hanya saja mereka melakukan kesyirikan. Selain beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara mereka ya beribadah ibadatul auliya wasolihin. Beribadah kepada para wali dan orang-orang saleh. Kama hasala li qaumi Nuhin lamma qalu fi salihin. Sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam ketika mereka berbuat melampaui batas kepada orang-orang saleh yang bernama Waddin wa Suwa'in wa Yaghutha wa Ya'uq wa Nasr. Ya, ada lima berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Ada yang bernama Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Wa 'abadu quburahum min dunillahi azza wa jal. Kaumnya Nabi Nuh mengibadahi kuburan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Datang ke kuburan-kuburan mereka untuk mencari keberkahan. Bihujjati annahum salihun. Apa alasan mereka? Kenapa mereka datang ke kuburan orang-orang soleh ini? Ya, hujjahnya, alasannya annahum salihun wa annahum yuqarribuna ilallah. Mereka ini adalah orang-orang soleh dan mereka ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Siapa kita? Kita ini gak punya posisi di hadapan Allah. Makanya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ya berdoa kepada para wali tadi. Para wali tadilah yang akan menyambungkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum syufa'a'u indallah. Dan mereka ini adalah perantara-perantara kami, pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika darajatul jahiliyatu ala hadzal minwal. Demikianlah ya berjenjangnya masyarakat jahiliyah dalam kesyirikan mereka. Sudah lewat pembahasannya dalam kitab At-Tauhid. Bagaimana terjadinya kesyirikan mulai dari sikap al-ghulu ya, berlebih-lebihan kepada orang soleh. Karena ingin memuliakan orang soleh, mengingat jasa-jasanya, maka dibuat patung-patungnya, kuburan-kuburannya kemudian diagungkan. Setelah dicabutnya ilmu, maka mulailah orang-orang soleh tersebut diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Fa kanu ya'budun al-awliya was-salihin wal malaikah. Dan dahulu juga mereka beribadah kepada, selain beribadah kepada para wali dan orang-orang soleh, mereka juga beribadah kepada malaikat. Wa yaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Dan mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada sesembahan-sesembahan ini kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah. Mereka mengatakan bahwa berhala-berhala ini atau sesembahan-sesembahan ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Wa la yaquluna haula'i syuraka'u lillahi fi rububiyyah. Mereka tidaklah mengatakan bahwa berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan ini merupakan sekutu bagi Allah dalam rububiyyah. Maksudnya apa? Hadirnya pada Allah. Mereka tidak meyakini bahwa wali-wali ini yang memberikan mereka rezeki. Mereka tidak meyakini bahwa wali-wali ini yang menciptakan alam semesta. Tidak. Mengapa mereka beribadah kepada para wali? Ya, tujuannya satu, agar para wali ini memperantarai mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini bahwa rezeki itu datang dari para wali. Tidak. Ya. Innama yaquluna innamahum ibadullah. Ya tawassatuna lana indallah. Hanya saja mereka mengatakan benar yang kami sembah ini juga hamba Allah, akan tetapi mereka mendekatkan diri kami atau memperantarai kami dengan Allah Subhanahu wa taala. wa yashfa'una lana, memberikan syafaat kepada kami, wa yuqarribuna ila Allahi zulfa, dan mendekatkan diri kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusammuna amalahum hadza syirkan, mereka tidak pernah menamakan perbuatan mereka sebagai syirik. Ya. Kalau apa-apa secara terang terangan dia katakan, ya benar kami melakukan syirik, ya sudah ya, tidak ada yang mau mengikuti. Tapi namanya orang-orang yang melakukan praktek kesyirikan, mereka tidak pernah menamai amalan mereka dengan syirik. Lianna syaitana zayyana lahum anna hadza laisa bisyirk. Karena sesungguhnya syaitan telah ya memperindah perbuatan mereka, mengatakan bahwa ini bukanlah perbuatan syirik. Minta kepada para wali, minta kepada orang soleh, itu bukan syirik kata mereka. Innama huwa tawassulun bisolihin wal istishfa'un bisolihin. Mereka menawainya dengan tawassul, mencari perantara. Wal istishfa' dan mencari syafaat. Ya, mereka tidak mengatakan ini syirik. Kalau mereka mengatakan syirik, tidak ada orang yang mengikuti. Maka mereka membuat label-label baru, tawasulan, tabarukan, ya, atau apa, tasyafuan, ya, tawasulan jadikan perantara, tabarukan nyari keberkahan, ya, kemudian tasyafu yaitu mencari syafaat, ya, atau istishfa mencari syafaat. Wal ibratu laisat bil asma, dan hukum itu dibangun bukan dari penamaan. Ya, jadi bukan dari namanya, tapi dari hakikatnya. Mau disebut apapun, menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang sudah meninggal dunia dijadikan perantara dengan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya syirik. Mau dikatakan sebagai tawasulan, tabarukan atau istishfa nyari syafaat, itu sama saja dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Sehingga apapun namanya tetap dihukumi syirik. Karena memang terkadang syaitan itu menghiasi keburukan atau menghiasi perbuatan yang mungkar dengan nama-nama yang indah. Contohnya saja dalam muamalah, ya, ada riba. Ya, riba itu suatu hal yang tercela, tapi mereka berusaha menamakannya dengan istilah yang indah. Apa kata mereka? Nyebutnya apa? Bunga. Wah, bunga. Ini bunganya, Pak, ya. Bunganya kecil loh, Pak. Cuma 2%. Ya. 10% ya. 10%. Ya, namanya bunga. Ya. Seolah indah. Padahal apa? Riba. Riba yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama dengan perbuatan syirik ini, sebagian orang menghiasi nama-nama, menghiasinya dengan nama-nama yang indah. Tawasulan, tabarukan atau istishfa, ya, mencari syafaat. Maka kata beliau, diingatkan oleh beliau bahwa hukum itu dibangun bukan dari namanya. Nama bisa jadi berubah. Homer, ya, di zaman sekarang ada nggak orang yang jual produk Homer? Nggak ada, ya. Namanya apa? Birmingham, kemudian apa lagi? Carlsberg, ya. Apalagi nama-nama, topi miring, ya, banyak macamnya, ya, nggak ada yang jual homer. Oh, bapak jual homer, Pak, misalnya. Enggak, saya nggak jual homer. Padahal dia jual topi miring, jual bir, ya. Itu kita melihat sesuatu itu, ini pelajaran yang sangat penting bagi kita, melihat sesuatu itu ya dari hakikatnya, bukan dari apa namanya. Nama boleh berganti setiap masa, setiap zaman, tapi hakikatnya, ya, ketika itu memang perkara yang diharam oleh Allah, maka haram hukumnya. Ya, ya, sekarang ini baru dibongkar, ya, jadikan pelacuran di daerah Puncak. Jadi orang-orang Timur Tengah itu kalau pengen berzina datang ke Puncak. Ya, mereka kedoknya apa? Nikah kontrak, kawin kontrak. Jadi halal, ya. Ya, suatu yang apa perzinahan yang dihalalkan dengan kawin kontrak. Maka al-ibratu bil haqa'iq, kata beliau. Ya, hukum itu dibangun dari apa? Dari hakikatnya, bukan dari namanya. Fa hadza syirkun, Wa in samahu tasyaffu'an wa taqarruban, ya fahuwa syirkun. Maka apa yang mereka lakukan ini adalah kesyirikan, walaupun mereka menamainya dengan tasyaffu', nyari syafaat, atau taqarrub, mencari kedekatan, fahuwa syirik. Hukumnya tetap syirik. Li'annal asma la tughayyirul haqa'iq. Karena perubahan nama itu tidaklah mengubah hakikat. Sesuatu yang haram walaupun dinamai dengan nama-nama yang indah tetaplah haram. Sesuatu yang syirik walaupun dinamai dengan nama-nama yang indah tetaplah syirik. Nama tidaklah mengubah hakikat. Wallahu la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha untuk disekutukan bersamanya sesuatu apapun dalam peribadahan. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu, ya, mengharapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam keadaan diridhoi oleh Allah, maka hendaknya dia melakukan amalan saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan dalam peribadahan kepada Rabb-nya sesuatu apapun. Surat Al-Kahfi ayat 110. Ya. Jadi barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhoi, maka hendaknya dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Demikian juga Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Dan Allah memerintahkan kita semua, beribadahlah engkau kepada Allah dengan memurnikan agama ini hanya baginya. Demikian juga Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya baginya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Dan serulah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan agama ini hanya baginya. Semua ibadah harus kita murnikan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima satu ibadah yang kemudian kita menyekutukan Allah dalam peribadahan tersebut. Ya. Al-ibadatu la tanfa illa ma'al ikhlas wal mutaba'ah li rasul. Maka ibadah itu tidaklah memberikan manfaat kecuali disertai dengan pemurnian tauhid dan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadikan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beliau menjadikan perkara ini sebagai perkara yang pertama. Ya, masalah jahiliyah yang pertama yaitu permasalahan kesyirikan. Ini kejahiliahan yang paling parah. Kemudian kata beliau, fahadihi a'zamu masail jahiliyah. Maka ini merupakan jahiliyah yang paling parah. Wahai ibadatul awliya wa salihin minal amwati wal ghaibin wal istighatsatu bihim. Yaitu beribadah kepada para wali dan orang-orang saleh, ya, dari kalangan orang-orang yang telah meninggal dunia ataupun orang-orang yang tidak hadir di hadapannya. Ya, jadi bisa jadi orang yang sudah meninggal dia meminta pertolongan dari orang yang sudah meninggal, atau orangnya jauh tidak mendengar seruannya. Misalnya dia punya guru tarekat. Guru tarekatnya di India, dia ada di Yogyakarta. Ketika dia mengalami satu kesulitan, dia panggil-panggil guru tarekatnya tadi, meminta pertolongan dari guru tarekatnya tadi. Maka ini sama saja kesyirikan. Ya. Dalam keadaan gurunya tadi tidak mendengar panggilan dia dan tidak bisa memberikan pertolongan. Ya. Maka ini yang terjadi pada kaum musyrikin terdahulu. Mereka meminta atau mereka beribadah kepada para wali dan orang-orang saleh. Wal istighatsatu bihim. Mereka meminta agar kesulitan mereka diangkat. Yang namanya istighatsah adalah talabul ghaus. Meminta agar kesulitan itu diangkat. Wal isti'adzatu bihim. Demikian juga mereka meminta perlindungan dari para wali dan orang-orang saleh tersebut. Wa talabul hawaij minhum. Dan meminta hajat-hajat mereka kepada mereka, ya, kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Kama alaihi ubadul kubur al-yaum tamaman. Seperti yang dilakukan oleh para penyembah kuburan di masa kita. Jadi masyarakat jahiliyah dulu datang ke kuburan, minta kepada orang yang telah meninggal dunia, maka ini sama dengan yang dilakukan oleh kaum kuburiyun, orang-orang yang datang kepada kuburan-kuburan keramat minta hajat-hajat mereka. Ya, di YouTube itu ada video-video bagaimana orang-orang yang menyembah kubur ini datang ke kuburan-kuburan, mereka bertabaruk nyari keberkahan kepada kuburan orang-orang soleh tadi. Ya, dan biasanya ini dijadikan sebagai ladang bisnis. Ya, ini orang-orang itu ketika dia menyampaikan permintaannya, hajatnya kepada wali yang dimakamkan di kuburan tadi, biasanya disertai dengan sumbangan, lempar duit ke kuburan tadi. Ya, bisa kita lihat ada di berbagai negeri ya. Yang saya pernah lihat itu di Nizamuddin India. Di Nizamuddin itu mereka menyebutnya dargah. Dargah itu kuburan orang soleh yang mereka kelambu, dikasih tir apa kain, diselubungi kain ya, biasanya berwarna hijau. Nah, nanti orang kalau berdoa itu melempar uang ke sana. Lempar uang. Ya. Kemudian diambil uangnya nanti. Masuk ke mana uangnya? Ke juru kuncinya. Ya, makanya praktek seperti ini dilestarikan. Kenapa? Karena dia ladang bisnis juga. Ya, sumbangan-sumbangan itu luar biasa besarnya. Ya, bisa hidup mewah orang dari sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh para peziarah di kuburan-kuburan tersebut. Makanya mereka benci sekali sama kita yang mengajak untuk meninggalkan pelibatan kubur. Kenapa? Karena ladang bisnisnya terancam. Dari situlah mereka hidup, jadi keberkahan. Ya. Sampai ada di video YouTube itu ada seorang Habib ya, dia mimpin zikir, jadi ada kuburan, kemudian dia mimpin zikir berjamaah di sana. Ya Rabbana ya Kudus barik lana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, katanya. Sampai hafal saya Pak. Ya Rabbana ya Kudus, dia minta kepada Allah. Ya, tapi apa? Minta keberkahan dari kuburan tersebut. Barik lana bil fulus. Ya, berkahilah kami dengan fulus. Kertas merah yang halus-halus, katanya. Enggak mau yang biru, Pak. Maunya yang merah yang halus-halus. Ya. Maka apa yang mereka lakukan ini? Jadi para ubadul kubur al-yaum sama dengan apa yang mereka lakukan di masa jahiliyah. Jadi sama apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dengan para penyembah kuburan di masa kita. Fa ibadatul adriha al-ad. Demikian juga sama dengan orang-orang yang beribadah kepada tempat-tempat keramat. Ya. Wa taqarrub ilal amwat. Apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah sama dengan orang yang telah meninggal dunia. Wa du'a'uhum min dunillah, dan doa mereka yang mereka panjatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wal istighatsatu bihim, dan beristighatsah kepada yang selain Allah. Sama apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa kita sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa jahiliyah. Hadza huwa makanat alaihil jahiliyah, yang mereka lakukan sama plek dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka beribadah kepada yang selain Allah apa-apa yang tidak bisa menimpakan mudarat kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Lantas apa alasan mereka? Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, yang mereka katakan, hanya saja mereka katakan bahwa mereka ini adalah perantara-perantara kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katanya orang yang meminta ke kuburan-kuburan orang-orang saleh. Ya, mereka mengatakan bahwa ini adalah penyambung kami. Ya, penyambung doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama orang musyrik juga, tidak seluruhnya mereka itu meminta kepada berhala. Ya. Bahkan kebanyakan mereka berhala itu hanya jadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka mengatakan bahwa apa yang kami sembah ini merupakan perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadzalika nafsu syai'al an haula'il quburiyun. Idza nuqishu wa nu'u 'an ibadatil qubur, mana hulul qubur? Sama kasusnya dengan sekarang. Orang-orang yang datang ke kuburan-kuburan mencari berkah di kuburan-kuburan, kalau kita ajak diskusi, kita ajak dialog, kata beliau, idza nuqishu, kalau mereka diajak untuk berdialog, waruhu, atau kita larang mereka dari ibadah ke kubur, dari peribadahan kepada kuburan, alasan mereka, nahnu manahul kubur, kami gak menyembah kuburan. Gak ada di antara mereka yang secara terang-terangan mengatakan kami menyembah kuburan. Marah-marah mereka kalau dikatakan kami menyembah kuburan. Ya, li'annal ibadata lillah, yang namanya ibadah itu milik Allah, kami gak beribadah kepada kuburan. Ya, walakin kata mereka, haula'i wasa'itu bainana wa bainallah. Hanya saja, ya, orang-orang saleh yang di kuburan itu, mereka adalah perantara antara kami dengan Allah. Mereka yang menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah. Coba sekali-sekali tanya orang-orang yang suka ziarah ke kuburan-kuburan, minta berkah, ala berkah ke kuburan orang-orang saleh. Sama pasti ucapan mereka. Mereka, kami gak menyembah kuburan kok. Hanya saja itu kan makamnya orang saleh. Kami tawasulan. Ya, kita punya hajat, nanti yang nyampaikan itu adalah wali-wali tadi yang nyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa syufa'a ulana indahu. Dan kami berharap mereka ini memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh sekali-sekali diajak dialog. Ya, kita katakan kepada mereka, ini sama saja dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Hadza huwa alladhi ankarahu Allahu 'ala ahli jahiliyah tamaman. Maka apa yang mereka lakukan ini, inilah yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi firman-Nya kita ulang-ulang, ya. Ya buruna wa yabuduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Ini diingkari oleh Allah. Perbuatan kaum musyrikin yang menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka mengatakan waladzina takhadhu min dunihi auliya ma na'buduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak beribadah kepada mereka melainkan mereka ini akan mendekatkan diri kami kepada Allah. Ma abaduhum li'annahum yarawna annahum yusyarikuna Allah fil khalq war rizq wal ihya wal imat wal imatata wa imata. Mereka tidaklah beribadah kepada kuburan tersebut dengan keyakinan bahwa orang yang dikuburkan itu bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, dalam pemberian rezeki, dalam menghidupkan dan mematikan, tidak sama sekali. Ya, hum ya'tarifuna anna hadza lillah. Mereka mengakui bahwa rezeki datangnya dari Allah, yang menciptakan alam semesta adalah Allah, yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah. Mereka mengakui itu semua. Wa inna ma abaduhum liqarribuhum ila Allahi zulfa. Alasan mereka mengapa mereka beribadah kepada kuburan tadi, agar penghuni kuburan tadi bisa mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulun, mereka mengatakan nahnu ibadun muthibun. Mereka mengatakan kami ini orang-orang yang penuh dengan dosa. Wa haula'i rijalun shalihun. Adapun yang dimakamkan di sana, yang dikuburkan di sana, ini adalah sosok yang soleh. Kami ini banyak dosa. Yang dimakamkan ini adalah orang soleh. Ya, lahum jahun indallah. Mereka ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nuridu minhum ayatawassatu lana indallah fi qabuli taubatina wa ibadatina. Maka yang kami inginkan, ya, orang-orang soleh yang telah meninggal ini memperantarai antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima taubat kami dan menerima ibadah-ibadah kami. Itu alasan mereka. Kami ini orang yang berdosa, yang dimakamkan itu orang soleh. Jadi biarkan dia yang minta kepada Allah, kita minta kepada dia. Ya. Hakada zayyana lahum syayatin al-insi wal jin hadal amr. Demikianlah syaitan, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, menghiasi perkara syirik tersebut. Jadi seolah ya dianggap kita itu untuk meminta langsung kepada Allah, jadi harus melalui perantara, harus melalui calo. Ya. Padahal dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada-Ku maka Aku akan kabulkan. Kalau alasan Anda adalah seorang yang berdosa, maka siapa yang paling besar kemungkaran dan kemaksiatannya daripada iblis? Laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih ketika meminta agar dipanjangkan usianya agar bisa menggoda Nabi Adam, dikabulkan oleh Allah permintaannya. Ya enggak? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada-Ku, Aku akan kabulkan. Iblis saja dikabulkan doanya. Maka bagaimana dengan kita? Ya, yang tentu ya kemaksiatan dan kedurhakaan kita jauh di bawah iblis laknatullah alaih. Berarti bukan alasan. Bukan alasan banyak dosa kemudian ya harus melalui calo atau perantara agar doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Kata beliau, hakadza zayyana lahum syayatin al-insi wal jin hadzal amr. Demikianlah syaitan telah menghiasi perkara syirik ini di hati mata mereka. Wal ajibu kata beliau, annahum yaqra'una al-Qur'an wa yamurruna 'ala hadhihi al-ayat wa la yantabihuna laha. Suatu perkara yang mengherankan bahwa sebagian orang yang bertawasul dengan orang-orang soleh ini, mereka membaca Al-Qur'an dan mereka melewati ayat-ayat yang berbicara tentang kesyirikan. Wala yantabihuna laha, tapi mereka tidak pernah memperhatikannya. Wa ma hadza yastamiruna ala ibadatil qubur wa hiya min fi'lil jahiliyah. Ya, maka dengan inilah karena mereka tidak punya perhatian, maka mereka ya melanjutkan peribadahan mereka kepada kuburan. Wa hiya min fi'lil jahiliyah, padahal itu merupakan perkara jahiliyah. Saya pernah waktu di Hadramaut bertemu dengan seorang santri. Santri ini dari kecil dia mondok, ya sudah hafal Al-Quran, belajar ilmu hadis. Di Hadramaut dia belajar juga, ya tapi belajarnya ke para habib, ya para habaib. Kemudian dia ditugaskan oleh pihak kedutaan besar untuk mendata santri Indonesia yang ada di perguruan kami di Darul Hadis Syihab. Jadi karena beliau tamu, ya sudah kita layani. Ya, dia mau kemana mendata, saya antar. Nah, ketika itu melihat sebuah kuburan yang terletak di dalam masjid. Kemudian saya tanya, gimana perkara seperti ini? Kok ada kuburan di masjid kemudian orang beribadah? Bukankah ini dilarang dalam syariat kita? Kemudian dikatakan, saya itu mondok dari kecil, nggak pernah ada dapat larangan, ya praktek semacam ini dilarang dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Ya, kemudian saya bacakan hadis dalam Sahih Al-Bukhari, sudah kita bacakan dalam pelajaran kitab Tauhid, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, kaget dia. Ya. Masa ada sih hadis seperti itu? Pak, saya itu mondok pesantren habis tamat kuliah. Jenengan dari kecil. Tapi apa? Gak tahu kalau ada hadis seperti itu. Ya, menunjukkan bahwa apa yang mereka pelajari cuma lewat top. Ya mungkin sudah belajar khatam. Biasanya kan di pondok pesantren itu di bulan puasa itu khataman Sahih Bukhari sama khataman Sahih Muslim. Mau diwaca top. Ya, lewat tapi enggak dipahami. Makanya kata beliau di sini, suatu perkara yang mengherankan. Orang-orang yang dalam perbuatan syirik ini mereka membaca Al-Qur'an lewat di apa dalam bacaan mereka ayat-ayat yang melarang kesyirikan, ya tapi tidak memperhatikan ayat-ayat tadi, ya kemudian mereka terus-menerus melakukan ibadah kepada kuburan, padahal ibadah kepada kuburan ini merupakan perkara jahiliyah. Wahada, ya li'annahum lam ya'rifu ma kanat 'alaihil jahiliyah. Salah satu faktor kata beliau mengapa mereka tidak memperhatikan masalah ini, kenapa mereka tidak meninggalkan peribadahan kepada kuburan, karena mereka tidak memahami bahwa ini semua merupakan perilaku jahiliyah. Ya, mereka enggak tahu bahwa orang jahiliyah itu dulu yang mereka lakukan seperti itu, sama dengan apa yang kalian lakukan. Itu apa? Menjadikan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia di kuburan sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah. Mereka enggak tahu. Ya. Hadza natijatul jahl bi umuril jahiliyah. Maka inilah merupakan akibat dari seseorang itu tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Ini salah satu tujuannya kita belajar perkara jahiliyah agar kita enggak terjatuh pada lubang yang sama dengan mereka. Mereka dahulu menjadikan kuburan-kuburan tadi atau orang yang dimakamkan dalam kuburan sebagai perantara, maka kita jangan kembali melakukan apa yang dilakukan oleh mereka. Baik, sampai di sini pembahasan tentang menjadikan pembahasan dari masalah jahiliyah yang pertama. Berdoa kepada orang-orang soleh dan para wali, insyaallah kita lanjutkan semuanya tentang itulah taala. Nanti bila Allah subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.